Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin yang kami muliakan, di antara faedah seorang istiqomah di atas ibadah adalah akan terhindar dari sifat kelalaian, di mana kita tahu kaum muslimin, kita ini tersibukkan dengan berbagai macam urusan duniawi, sehingga mudah sekali kita terkena sifat kelalaian. Misal saja yang tidak lepas dari kita, mengurusi harta benda dan anak-anak, itu bisa membuat kita lalai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena mengurusi harta, sibuk dagang, sibuk peternakan, pertanian, sibuk bekerja, itu memakan waktu dan perhatian. Misalnya adalah orang-orang yang kesibukannya sampai melupakan sholat, itu termasuk dari bagian kelalaian yang sangat besar, rugi dia. Wa ulaikumul khasirun, mereka orang-orang yang rugi. Disangka dia beruntung dengan bisnisnya, tetapi bisnisnya itu menghalangi dia beribadah, maka dia rugi, bukan untung. Nah, terus menerusnya seorang di antara kita mengikuti bimbingan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, itu akan mencegah kita jatuh pada sifat kelalaian. Misal mamanya, seorang di antara kita memperhatikan ibadah sholat lima waktu, terus menerus dia lakukan terus, dan dia kerjakan dengan berjamaah terus menerus. Maka walaupun sesibuk apapun, dia akan ingat adzan, dia akan ingat amalan sholat, dia akan ingat walaupun kaya apapun kondisinya. Karena terus-menerusnya dia dalam beribadah, mencegah dia dari kelalaian. Disebutkan ini oleh kaum muslimin dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-205. Allah berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri binal qawl bilghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Wadhkur rabbaka, dan ingatlah selalu olehmu. Siapa? Rabbmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tadarru'an wa ghifatan. Wudunal jahri. Dengan suara yang lirih. Bukan suara yang keras-keras. Bil ghuduwi wal asal. Ghuduwi wal asal. Pagi dan siang. Kalau bahasa Arabnya, hudu wal asal, pagi dan sore. Yani sepanjang pagi sampai sore, dan sore sampai pagi. Wala takum minal ghafilin. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Maka disebutkan dalam tafsir ayat ini, menjelaskan bahwa di antara hikmah, kalau kita beribadah di pagi hari sampai sore. Sore beribadah terus sampai kita tidur. Bangun tidur langsung ibadah lagi. Putaran ini dawam. Terus menerusnya amalan saleh ini akan mencegahmu dari sifat lalai. Akan mencegahmu dari sifat ghafilin yang merugikan manusia. Masya Allah, walhamdulillah kita merasakan hal itu. Ada jadwal ta'lim. Hari ini ta'lim di sini, besok lagi ta'lim di sana. Ketika kita aktif mengikutinya, dalam seminggu umpamanya 3 kali, berpindah-pindah tempat, mungkin lebih dari itu bisa mencegah kita dari lalai. Walaupun kita sibuk ngurusi dunia dalam keseharian kita. Dulu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah bertemu seorang sahabat yang lainnya yang dikenal dengan Hamdalah. Abu Bakar Siddiq mengucapkan salam dan berjabat tangan serta bertanya, "Kifa haluka ya Hamdalah? Bagaimana kabarmu wahai Hamdalah?" Bagaimana kabarmu wahai Hamdalah? Faqala, maka Hamdalah mengatakan, nafaqa Hamdalah. Hamdalah sekarang ini terkena penyakit kemunafikan. Hamdalah merasa dirinya terkena penyakit apa? Kemunafikan. Muncul sebuah pertanyaan, memang kenapa kok bisa? Beliau mengungkapkan, lematakan, idza kunna jalasna inda Rasulillah, kalau kita sedang duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudzakkiruna bil jannati wan nar, beliau ingatkan tentang surga, beliau ingatkan tentang neraka, hatta ra'aina hatta ka'anna ra'ya 'ainin, sampai seakan-akan kita bisa melihat surga. Sampai seakan-akan kita bisa melihat neraka. Semangat beramal dan semangat meninggalkan maksiat dan dosa. Berapi-api. Itu ketika sedang duduk di majlis ta'lim. Wa idha afasna al-azwadul wal-awlad. Wa idha raja'na. Dan namun kalau kita sudah pulang. Afasna al-azwaj wal-awlad. Kita tersibukkan dengan mengurusi istri-istri, mengurusi anak-anak, mengurusi barang dagangan, mengurusi ini dan itu. Fanasina kathira, maka kita lupa dari nasihat Nabi. Itulah hidup. Sibuk sana, sibuk sini. Kesibukan itu menyebabkan lalai. Lalai itu diantara bentuknya lupa dengan syariat. Lupa dengan bimbingan Nabi. Itu dialami oleh para sahabat. Terasa itu. Turunnya iman. Beda ketika sedang bermajlis dengan Nabi. Dan ketika sedang sibuk urusi duniawi. Tetapi kaum muslimin, coba lihat. Apa yang dikerjakan oleh 2 sahabat Nabi ini. Abu Bakar Siddiq mengatakan, ta'al bina nadhad ila Rasulillah. Kalau demikian, mari kita berangkat kepada Rasulullah SAW untuk bermajlis kembali agar diingatkan lagi oleh Rasul. Di sini kaum muslimin, di antara hikmah majlis ta'lim mencegah kita dari kelalaian. Benten kali sing boten ta'lim pak lalai terus. Boten kemutan dengan hak-hak Allah. Atau yang kadang ngaji, kadang boten ngaji. Hah? Yang biasa disilakan kembang kempis, ngerti pak kembang kempis? Kembang pis, pis, pis. Kembang lagi pis, pis, pis. Artinya apa? Hidup mati, apa hidup segan mati tak mau. Arep talim terus ketone ora gelem ning boten talim, boten purun pak. Maknanya dia mudah sekali lalai. Kalau lagi tidak taklim seminggu, orang ini sudah kemana-mana. Sudah. Kalau dia tidak taklim lagi, hilang dia. Lupa dengan hak-hak Allah. Lupa dengan halal haram. Lupa dengan kewajiban-kewajiban. Lupa dengan hal-hal yang haram. Lupa dia. Beda dengan ketika dia taklim, rajin taklim. Dia akan perhatian, dia akan berhati-hati, dia akan menjaga diri terus. Dia bisa istiqamah. Itu diantara hikmah duduk di majlis ta'lim. Dan itu pula diantara hikmah terus menerusnya kita mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami hadirin? Yang berikutnya. Ini sudah 15 menit. Ya, 10 menit lagi. Yang berikutnya, kaum muslimin. Disebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan orang yang meninggalkan kewajiban akan dicap hatinya sebagai orang yang lalai, dan ini mengerikan. Sebutkan riwayat Imam Muslim, layan tahyanna, sungguh-sungguh seorang itu harus berhenti an wad'ihimul jama'at atau jumaat, dari meninggalkan salat Jumat. Hendaknya berhenti dari meninggalkan salat-salat Jumat, atau kalau engkau tetap meninggalkan salat Jumat, la yahtamannallahu ala qulubihim, Allah akan cap pada hati-hati mereka. Walayakunanna minal ghafilin, dan pasti setelah itu mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Coba lihat, meninggalkan kewajiban berujung hati akan menjadi lalai. Kalau orang sudah lalai, maka dia tidak akan memperhatikan hukum-hukum dalam Islam. Tidak lagi memperhatikan halal haram, tidak lagi mewajibkan kewajiban-kewajiban. Apalagi yang sunnah, yang wajib saja dia tidak lakukan. Akhirnya dia sudah tidak lagi perhatian dengan dinul Islam. Akhirnya dia meninggalkan dinul Islam. Hanyut dalam kehidupannya dengan berbagai macam kemungkaran. Kesibukannya dari dosa ke dosa. Sampai dia mati. Na'udzubillah min dzalik. Ada seorang sukanya judi. Dari judi. Bermain-bermain kartu, bermain dadu, bermain ini macam-macam, sampai adu jago, adu jangkrik, adu cupang, sampai kelepekan darah, macam semuanya dibikin judi oleh dia. Sampai kapan? Sampai mati dalam keadaan judi. Dicap oleh Allah hatinya minal ghafilin, orang yang lalai. Kalau demikian, siapakah yang bisa memberikan petunjuk pada dia? Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah padanya. Karena itu, istiqomalah dalam ibadah agar supaya hati kita dimudahkan, diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa beramal terus-menerus. Jaga kemudahan yang sudah Allah berikan pada hati kita. Jaga itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, ketika mereka menentang, menentang itu terdapat dalam hati, menyelisihi, membangkang, menolak, mengingkari, أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, maka Allah simpangkan hati-hati mereka. Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang memang menyelisihi dan mengingkari agama ini akibat perbuatan kemungkaran. Yang tadinya diberi kemudahan untuk thalabul ilmi menjadi berat. Yang tadinya diberikan kemudahan salat berjamaah menjadi berat. Yang tadinya dimudahkan untuk ini dan ini menjadi berat. Hilang dia dari peredaran orang-orang yang taat. Sekarang menjadi bagian dari mereka-mereka orang-orang yang maksiat. Dan Allah mudahkan dia untuk beramal kemaksiatan. Ini Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Barang siapa yang dia memberikan dan dia bertakwa dan dia meyakini kebenaran adanya jannah, adanya surga, maka ini iman dan takwa yang dia punya menyebabkan Allah berikan kemudahan untuk beramal yang lainnya. Wa amman bakhila wasaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyasiru lil usra. Adapun orang yang tidak percaya dengan surga, dia orang yang tidak merasa butuh kepada Allah, dia ini dan itu, yakni kemungkaran-kemungkaran, maka hal itu akan menyebabkan Allah akan jadikan dia sebagai orang yang susah dan berat. Dia akan dimudahkan melakukan maksiat dan dosa dalam kehidupannya. Kalau punya teman, ya teman yang jelek. Kalau punya istri, ya istri yang mendukung kejelekan. Kalau punya bisnis, ya bisnis yang menghalangi dia dari ibadah. Dia punya rumah, ya tempatnya di kalangan ahlu maksiat. Allah tidak memberikan kemudahan sehingga ketika ada adzan yang dulu mungkin diringan untuk mendengarkannya dan beranjak melakukan salat dengan berjamaah, sekarang sudah tidak. Bahkan dia marah-marah, adzan maning, adzan maning, mukoros adzan, atau memikirkan adzan aja suruh-suruh. Maka hadirin kaum muslimin rahiman jami'an. Yang berikutnya, 5 menit lagi. Terus menerusnya seorang dalam beribadah akan menyelamatkannya dari kesengsaraan-kesengsaraan. Disebutkan contohnya dalam surat As-Saffat, ayat yang ke-143 sampai 145. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَمِنْ يُبْعَثُونَ. Kalau bukan karena beliau, yakni Yunus, termasuk dari kalangan hamba-hambaku yang senang bertasbih, mengucapkan Subhanallah, lalabitha fi batnihi, maka dia akan tinggal dalam perut ikan tersebut sampai Allah bangkitkan nanti dia yaumil qiyamah. Ucapannya Nabi Allah Yunus ketika di dalam perut ikan paus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Terus menerus. Lihat hasil dari ibadah Nabi Allah Yunus bertasbih kepada Allah. Itulah yang menyebabkan kata Allah, kami keluarkan dia dari perut ikan paus tersebut. Kalau tidak seperti itu, dia akan tetap dalam ikan, dalam perut ikan paus itu sampai dibangkitkan nanti di yaumul kiamah. Di sini diambil sebuah hikmah wahai kaum muslimin oleh para ulama kita, saya bacakan. Wal makna, ini disebut oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, wal makna laula ma taqaddama lahu min al-amal fi ar-raha, kalau seandainya Yunus bukan seorang yang terbiasa beribadah kepada Allah ketika dalam keadaan sehat, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan aman, maka Yunus tidak akan diselamatkan. Allah tidak akan melihat dia dalam keadaan genting. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi dari sahabat Abdullah bin Abbas. Haditsnya panjang, diantara ucapan Allah, diantara ucapan Nabi dalam riwayat tersebut adalah ihfadillah tajidu amamaka, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Jagalah olehmu agama Allah ini, maka engkau mendapati Allah ada di depanmu, Allah akan menolongmu, Allah akan membantumu, Allah akan menjagamu. Ta'arraf ilallahi firraha, hendaknya engkau ingat kepada Allah ketika engkau dalam keadaan lapang. Dalam keadaan lapang seperti kita ini lapang. Rezekinya lancar, sehat, waras, brigas. Masya Allah. Kita ingat kepada Allah dengan mengamalkan perintahnya. Dengan bertasbih, bertakbir. Dengan menjalankan ketaatan. Ya'rifka fi syiddah. Maka Allah akan mengingatmu ketika engkau dalam keadaan genting dan terdesak. Sehingga amalan ketaatan yang kita lakukan hari demi hari, sekian banyak kebaikan yang kita bisa raih. Di antaranya adalah Allah Azza wa Jal akan mengingat kita tatkala kita genting dan memohon kepadanya, ya Allah, aku dalam keadaan genting. Inni masyanya dur wa anta arhamur rahimin. Ini ucapannya Nabi Allah Ayyub. Ya Allah, inni masyanya dur, aku tertimpa malapetaka, aku tertimpa hal ini ya Allah, wa anta arhamur rahimin, dan kau adalah maha yang paling rahmah. Maka Allah memberikan jalan keluar dari problematika yang dihadapinya. Masya Allah ya kaum muslimin, ini hikmah di balik ketaatan yang kita lakukan dengan terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi? 5 menit lagi, Pak. Yang terakhir, ya sudah. Yang terakhir ya kaum muslimin, apabila kita seorang yang terbiasa beramal saleh, maka ketika kita tidak bisa beramal saleh yang biasa kita lakukan, tetap ditulis ibadah bagi kita. Pahala tetap ngalir bagi kita. Walaupun di saat itu kita tidak mengamalkannya karena ada kendala kesehatan, atau karena safar, atau karena tertidur, tetap amalan itu ditulis bagi kita dengan catatan hal itu adalah sebuah amalan yang rutin yang kita lakukan. Disebutkan lain dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahuma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila ada seorang hambaku yang sakit atau dia safar, maka tetap ditulis bagi dia pahala amalan yang biasa dia lakukan ketika dia sehat ataupun ketika dia sedang mukim tidak bepergian. Masya Allah ya kaum muslimin. Seorang, misal, biasa taklim. Kali ini boten talim, kaya nopo meriang, sehingga tidak bisa datang. Pahala tetap ditulis baginya seperti halnya dia melakukan ta'lim. Masya Allah. Kita biasa sholat dengan berjamaah di masjid. Suatu hari sakit, demam tinggi, tergeletak di tempat tidur atau di rumah sakit. Kita dengar azan. Biasa kita berangkat. Dengar azan. Ya biasa ke masjid. Tapi kali ini gak bisa, sakit. Maka kutibalahu, tetap ditulis bagi dia amalan ibadah salat berjamaah, walaupun dia tergeletak di tempatnya, dia lakukan salat sebisa dia dalam keadaan dia tergeletak. Hakadha kaum muslimin, ini bisa diraih oleh seorang di antara kita apabila kita memiliki amalan yang rutin, yang terus menerus. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Yang intinya adalah memberikan semangat bagi kita untuk beribadah terus dan terus. Jangan pernah berhenti. Di antara kesikoman atau di antara faedahnya adalah istiqamah sampai mendapatkan husnul khatimah. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.